Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa Muhammad. Kita lanjutkan serial kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai di pertemuan 45 bagian yang kedua halamannya 97. Nah. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaati, Ahlu Sunnati wal Jamaati, la yukayifuna sifatillahi مستندين في ذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي. Jadi أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله. أهل السنة والجماعة itu tidak membagaimanakan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tadi, tangan Allah Azza wa Jalla itu bukan bermakna kekuatan atau nikmat. Ya. Mustanidina, mereka menyandarkan kepada fidzalika, dalam hal tersebut, ila dalil sam'i, kepada dalil sam'i. Dalil apa mas? Sam'i, dalil naqli, sama dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wadalil al-aqli, dan dalil akal, logika. Nah sekarang, yang pertama. Amad dalilu sam'i, amad dalilu sam'iyu. Sedangkan dalil sam'i. Fa mithlu qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Qul, katakanlah. Ini di surat Al-A'raf 33, Mas. Kalau disebutkan ayat, antum coba lihat Al-Qur'annya. Lihat Al-Qur'annya. Ya, terjemahannya. Qul, katakanlah. Innama harrama rabbiyal fawahisha. Sesungguhnya harrama, mengharamkan, rabbi. Rabku itu mengharamkan al-fawahisha. Mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Wasyahid, pokok pembahasan penguat dari ayat tersebut adalah fi qoulihi, dalam firman Allah Ta'ala, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau itu mengatakan, ya, di akhirnya mengada-adakan terhadap Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kalian mengatakan tentang Allah apa saja yang kalian tidak mengetahui. Nah. Kemudian fa idza jaa rajulun wa qala, kalau ada datang seorang, lalu dia berkata, waqala inna Allah istawa ala al-arsh, sesungguhnya Allah Azza Jal istawa. Lalu di istawa itu apa mas? Maha tinggi berada di atas arsnya. Istawa ala al-arsh ala hadil kaifiyati, ya, atas, ya, atas pembagaimanaan ini. Wa wasafa kaifiyata, ya, kaifiyatan muayyanatan, dan memberikan sifat tentang bagaimananya dengan muayyanatan, dengan pendetailan, dengan pendetailan. Naqulu, kita katakan, hadza qad qala 'ala Allahi ma la ya'lam, hal akhbaraka Allahu bi annahu istawa 'ala hadhihi al-kayfiyati? La. La. Ya, akhbarana Allahu bi annahu istawa wa lam yukhbirna kayfa istawa, fa naqulu hadza taqyifun wa qawlun 'ala Allahi bighairi 'ilmin. Bighairi 'ilmin. Naam. Jadi kalau ada datang seorang laki-laki dan dia berkata, "Inna Allah istawa 'alal 'ars." Sesungguhnya Allah itu berada tinggi di atas arsnya. Ala hadhil kaifiyati, dengan pembagaimanaan ini. Titik-titik itu maksudnya dan seterusnya. Tidak disebutkan, ya. Wa wasafa kaifatan, kaifiyatan muayyanatan. Dan ini memberikan pensifatan dengan pembagaimanaan dengan detail. Maka kita katakan, naqulu hadza qad qala 'ala Allahi ma la ya'lam. Maka dia telah mengatakan terhadap Allah Azza wa Jalla apa yang dia tidak ketahui. Ya. Hal akhbarakallahu bi annahu istawa 'ala hadhil kayfiyati? Apakah Allah telah mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu beristawa dalam kondisi kayfiyat bagaimananya ini, sebagaimana yang dipahami oleh orang yang tadi datang tadi? Jelas jawabannya la. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla mengabarkan seperti itu, Mas. Seperti apa, Mas? Allah mengabarkan dengan wahyu. Lah antum itu siapa? Paham enggak maksudnya? Antum itu siapa? Akhbarana Allahu bi annahu istawa. Allah itu mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah itu istawa. Allah itu istawa. Ya, tulisan bersemayam di situ coretin semua, Mas. Ya, coretin semua. Itu istawa. Walam yukhbirna, dan Allah Azza wa Jalla tidak mengabarkan kepada kami. Allah Azza wa Jalla tidak mengabarkan kepada kita kaifa istawa, bagaimana istawanya. Jadi fi'ilnya Allah mengabarkan, tapi bagaimana perbuatan itu Allah tidak mengabarkan. Paham? Fi'ilnya maksudnya apa? Istawanya. Bahwasanya Allah beristawa. Allah mengabarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla beristawa. Tinggi di atas arsnya. Allah maha tinggi di atas arsnya. Itu istawa. Fanaqulu, maka kita katakan, hada taqyifun wa qawlun ala Allahi bighairi min. Maka pembagaimanaan ini dan perkataan ini terhadap Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu. Kenapa tanpa ilmu? Siapa yang ngasih tahu kalau Allah itu seperti itu? Paham sama di sini? Nah. Walihada qala ba'du salaf. Oleh karena ini, telah berkata sebagian kaum salaf, idza qala laka al-Jahmi. Ya. Jadi kalau dikatakan, ya, idza qala laka al-Jahmi, kalau ada berkata kepadamu al-Jahmi. Jahmi itu maksudnya Jahmiyah. Yang berpendapat tentang apa? Jahmiyah, Mas. Kemarin kita sudah bahas tentang Jahmiyah. Ya. Ada yang masih ingat? Ya, tentang perbedaan Jahmiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah. Lupa. Ya, ana jelaskan secara sekilas. Jadi kemarin kita bahas, ya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah terhadap asma wa sifat itu apa, Mas? Yusbituna ma asbatallahu li nafsihi wa ma asbataha lahu wa ma asbatahu lahu rasuluhu itsbatan bila tashbihin wa yunazzihu 'anil 'uyubi wa naqsi fa laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah juga menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla itu sebagaimana yang telah Rasulullah SAW tetapkan. Tanpa ada tashbih, tanpa ada penyerupamaan. Dan mensucikan Allah Azza wa Jalla dari segala macam aib dan kekurangan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa kamitslihi, tidak ada yang semisalnya. Syai'un, sesuatu apapun tidak ada yang semisalnya. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah Azza wa Jalla itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau Mu'tazilah itu adalah akidah yang dianut dulunya sama orang-orang yang menganggap dirinya adalah Hizbut Tahrir. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Mereka berpendapat bahwasanya, ya, yanfuna kulla sifatillahi subhanahu wa yusbituna faqad al-asma. Mu'tazilah itu, ya, itu mereka menafikan, meniadakan seluruh sifat Allah Azza wa Jalla dan menetapkan hanya nama-namanya saja. Sedangkan Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Sofwan, itu adalah sama, yaitu dua-duanya bahkan. Ya. Yanfuna kullal asma'i wa kullas sifati. Mereka meniadakan seluruh nama dan seluruh sifat. Sedangkan Asy'ariyah itu mirip-mirip dengan Mu'tazilah, yaitu yanfuna kulla sifati ada sab'a sifatin. Mereka meniadakan seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla kecuali 7 sifat. Yaz'amuna annahum yusbitunaha. Mereka mengira bahwasanya dia itu telah menetapkan sifat-sifat. Karena apa? 7 itu tidak dimiliki oleh makhluknya. Ya, yang sering didengarkan itu, Mas, puji-pujian orang-orang yang berusaha untuk kebaikan tapi salah jalannya. Ya. Allah. Ya, Allah wujud kidam baqa. Dan seterusnya itu. Wa yusbitunal asma, dan mereka menetapkan nama-nama. Ya. Ini perbedaan antara Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita sampai akhir kehidupan kita menjadi seorang yang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, berdasarkan pemahaman manhaj salafus saleh. Nah, kita lanjutkan, Mas. Makanya kalau misalnya sekarang antum lihat ada yang bertanya, ini kayak ini seperti apa? Jangan gampang kemudian bingung. Ustaz, saya pengen belajar Islam, tapi saya bingung. Kok Islam banyak metode, banyak aliran, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita jawab paling mudah, Mas. Kira-kira ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup, para sahabatnya hidup, kira-kira apakah ada perselisihan di antara mereka? Ketika masih hidup Rasulullah SAW, para sahabatnya, bagaimana? Ketika Umar mengatakan, "Atadri manisa'il ya Umar?" Apakah engkau tahu siapa yang bertanya wahai Umar? Allah wa Rasulu a'lam. Ketika mereka menyebut Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sehingga di situ menunjukkan bahwasanya mereka tidak akan mengemukakan dan memprioritaskan logika mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Di atas firman Allah Azza wa Jalla dan perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas tidak mungkin. Sehingga kalau antum bingung mas, dalam Al-Quran sudah jelaskan. Fa'in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah wa rasulih. Kalau kalian itu bersisi tanah sesuatu, apa yang dilakukan mas? Kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Maka ikuti itu mas, Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengikuti perkataan ulama. Perkataan ulama boleh diambil ketika kita tahu perkataan ulama itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Makanya disebutkan bahwasanya naduru ma'a dalil. Kita itu berotasi bersama dalil, mas. Bukan justru kita mendalili dalil atau mengada-adakan dalil. Ini yang serba salah di situ. Ya. Sehingga itu yang harusnya bisa difahami bahwasannya penjelasan tentang adanya perbedaan-perbedaan ini dan itu nggak ada masalah mas, ya nggak ada masalah. Tapi yang harus difahami bahwasannya jangan sampai antum itu kemudian meninggalkan ilmu dengan sebab perpecahan itu. Antum semakin tersesat. Maksudnya ilmu di sini adalah Al-Quran dan Sunnah. Jangan ditinggalkan gara-gara hanya sekedar itu masih diperselisihkan ulama. Sebagaimana antum itu berdalih dengan perselisihan ulama, itu tidak dibenarkan seperti itu. Itu bukan akhlak penuntut ilmu. Kayak misalnya antum mengatakan rokok haram, kemudian ada yang berkomentar enggak. Rokok itu yang benar itu masih diperselisihkan di antara para ulama. Jadi sah-sah saja. Antum mau boleh atau tidak, enggak ada masalah. Al-amru wasi' katanya. Perkaranya itu luas. Oh, itu yang nyeleneh. Itu nyeleneh. Enggak benar. Sudah jelas. Rokok itu haram. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada dzalatul muslimin. 6. Kita lanjutkan lagi, Mas. Nah, di sini walihada qala ba'du salaf, idza qala laka jahmiyu. Kalau ada seorang jahmiyu. Jahmiyu tadi apa? Yang meniadakan asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, meniadakan, Mas. Innallaha yanzilu ilas sama. Allah Azza wa Jalla itu senantiasa turun ke langit. Fakaifa yanzilu? Lalu bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla? Fakul, maka katakanlah. Ya. Kalau ditanya, bagaimana Allah itu turun? Itu kan pertanyaan. Itu kan pertanyaan. Nah, oleh karena itu di sini harusnya ya, fakul, katakanlah. Maksudnya katakanlah kepada orang Jahmi tadi. Innallaha akhbarana annahu yanzilu. Allah Azza wa Jalla itu mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah itu turun. Walam yukhbirna kaifa yanzil. Dan Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimananya. Suf, antum lihat. Akhbarana annahu yanzil. Walam yukhbirna kaifa yanzil. Ya. Antum lihat perbedaannya, mas. Yanzil, kaifa yanzil. Turun, itu dikabarkan. Bahwasanya Allah turun. Tapi kalau bagaimananya, Allah tidak mengabarkan. Ya. Wahadihi qa'idatun mufidatun. Ini adalah kaidah yang penting. Sama halnya, kayak misalnya yang tadi Anda sebutkan, ya, antum melihat otak, melihat mata yang isinya enggak ada yang tahu kecuali diteliti. Kalau antum sudah lihat isinya otak kayak apa, kerjanya otak kayak apa, apakah kemudian otomatis itu bisa membuat otak itu menjadi lebih cerdas, lebih kuat, lebih paham? Enggak. Sama halnya, ketika antum itu tahu tentang kaifiatnya, apakah otomatis di situ akan menyebabkan orang yang tahu kaifiatnya itu otomatis dia itu lebih beriman lagi? Kalau itu ada, pastinya ada dalil. Kalau mengerti tentang kaifiatnya itu bisa menjadikan seorang itu kuat imannya, tentunya sudah akan ada dalilnya. Sehingga dalil di situ adalah mengabarkan bahwasanya Allah turun, bukan mengabarkan tentang bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian, dalil akhir minas sam'i. Dalil lainnya dari Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ قُلُ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ. Di situ dijelaskan di surat Al-Isra 36. Antum lihat mas, Al-Quran Al-Isra 36. Wala taqfu, dan janganlah engkau ya taqfu mengikuti ma laysa laka bihi ilm, mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Inna sama wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga di sini la tattabi' ma laysa laka bihi ilm, jangan engkau ikuti apa yang engkau tidak punya ilmu. Ya, wala tattabi' ma laysa laka bihi ilmun, jangan engkau ikuti apa yang engkau tidak tahu pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya sama halnya ketika misalnya apa, antum mengetahui ini halal yang gaib, ya, halal yang gaib itu ketika dijabarkan dengan detail terkadang itu tidak benar ketika tidak ada dalil. Maka mencukupkan diri terhadap yang ghaib hanya pada dalil itu adalah bagian dari manhaj salaf. Paham maksudnya? Nah, jadi kita menetapkan Allah itu turun. Kita memaknai turunnya Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang ada dalam dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi tentang tata cara bagaimananya, tidak perlu kemudian kita menyibukkan dengan seperti itu. Tidak perlu ditanyakan. Nah. Sekarang, wa amad dalilul aqli. Sedangkan dalil aqli, dalil logika, Mas. Ya. Fa kaifiyatu syai'i la tudraku illa biwahidin min umuri salasatin. Fa kaifiyatu syai'i, maka pembagaimanaan sesuatu itu, ya, la tudraku, tidak akan bisa diketahui illa, kecuali biwahidin min umurin salasatin, ya, kecuali dari perkara yang tiga, satu dari perkara yang tiga, biwahidin min umurin salasatin. Pertama adalah musyahadatihi, menyaksikannya, au musyahadati nadhirihi, ya, musyahadati nadhirihi, atau menyaksikan yang setara dengannya, yang setara dengan senanya, ya, paham maksudnya, ya, au khabaris shadiqi anhu, atau pengabaran berita yang benar, yang jujur tentang sesuatu itu. Ya. Jadi yang pertama musyahadat, menyaksikan. Yang ketiga, yang kedua menyaksikan yang setara dengannya. Atau yang ketiga adalah apa? Dari khabar, dari kabar yang benar tentang hal tersebut. Ya. Ai imma an takuna syahadtahu anta wa arafta kaifiyatahu aw syahadta nadhirahu kama law qala wahidun inna fulanan ishtara sayyaratan. Ini datsun ini. Ini yang yang terpikirkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah waktu itu, datsun. Kalau antum tahu, masyaih itu enggak pernah membahas tentang mobil, Mas. Kecuali masyaih-masyaih yang memang mengetahui tentang mobil. Kalau masyaih dulu enggak pernah. Syekh Albani malah naik ondel. Sepeda, Mas. Sepeda ondel. Ya, sepeda ondel, Mas. Bukan kemudian antum sekarang naik sepeda terus, oh, Syekh Albani. Bukan, Mas. Ya. Maksudnya itu kesederhanaannya. Ya, tidak kemudian tampil wow. Walaupun tampil wow enggak ada masalah. Itu dunia, enggak ada masalah. Tapi di sini kita lihat datsun. Ya. Yang di Indonesia sudah hengkang. Qadarullah. Pabriknya sudah enggak ada. Saya kalau ada yang punya datsun itu mobil langka sekarang. Ya, sama dengan Nissan. Nissan datsun. Nah, padahal kalau misalnya ini dituliskan Datsun itu lebih ngeri lagi, Mas. Mati ini cepat. Ya kan? Datsun. Oh, ya. Nah. Kenapa, Pak Hati? Hah? Dino. Nah. Jadi maksudnya adalah kalau kaitannya dengan menyaksikan yang sepadan atau dari kabar yang benar tentangnya, maksudnya adalah imma antakuna syahadtahu, ya, engkau itu menyaksikan sendiri, anta wa arafta kaifiyatahu, dan engkau mengetahui tentang bagaimananya, au syahadatan nadhirahu, atau engkau menyaksikan apa yang setara dengannya, kama law qala wahidun, sebagaimana ada satu orang yang berkata, inna fulanan ishtara sayyarata Datsun. Sungguhnya ada fulan itu sudah beli mobil Datsun. Model SUV. Antum lihat. Ya. Modelnya pun disebutkan Syekh model yang zaman seperti itu. Ya. Model 88, Mas. Model Datsun 88 itu jenenge apik wi. Kala itu, ya. Kala sekarang sebagian dari antum belum lahir. Ya. Ini belum lahir. Antum belum lahir toh? Iya, 91. Wah. Turah. Tuh. Ya, 88. Tuh. Nah, kelas 1 ya. SD. Jadi, model 88. Rokal Alfain, ya, platnya, nomornya 2000. Fata'arifu kaifataha, maka engkau tahu bagaimananya Datsun, ya, model 88, nomornya adalah Alfain 2000. Li'anna indaka mislaha, karena engkau punya yang semisalnya, ya. Lianna indaka mithla, engkau punya semisalnya. Au khabaru shadiqin anhu, atau engkau itu mendapatkan khabar yang benar tentangnya. Itu Datsun model 88, platnya 2000. Ataka rajulun shadiqun, telah datang kepadamu seorang yang benar. Ya, sebagaimana kemarin itu ada penyebutan tentang ada seorang warga Jerman. Ya, warga Jerman banyak yang sudah di Jamiah Islam Madinah, belajar di sana, kemudian kembali ke Jerman dan berdakwah di sana. Ya. Itu seperti di ayat waja'a rajulun min aqsal madinati. Telah datang orang dari luar kota. Ya, min aqsal madinati. Ya. Ini disebutkan itu hadha rajul min aqsal bilad al-haram. Ini di luar dari negeri Arab. Tapi dia belajar kemudian balik ke negerinya dan mengajarkan Islam. Nah, itu di Jerman. Ini sebutannya aqsal. Nah, ini sama dengan ketika orang mengetahui tentang bagaimananya, melihat sendiri atau melihat yang sepadan dengannya karena dia tahu, ya, atau dari pengabaran yang benar. Nah, kemudian qala inna sayrata fulanin sifatuha kada wa kada. Maka kalau dikatakan ya ataka rajulun shadiqun, telah datang kepadamu orang yang benar, maqala inna sayrata fulanin, mobilnya fulan itu sifatuha kada wa kada, sifatnya itu ini dan itu. Nah, dan dia tambahkan lagi wasofaha tamaman, ya, dia memberikan sifat terhadap mobil itu tamaman, sempurna, tahu persis. Fatudrikul kaifiyatal an, maka engkau pun tahu sekarang bagaimana mobil itu, mobil Datsun tadi, ya, mobil Datsun. Ya, antum mau tahu mobil Datsun 88, mas? Ya, kita tulis, mas. Ya. Ya, karena mungkin ada sebagian dari antum tidak bisa membayangkan mobil 188 itu kayak apa. Ya. Ya, ini mobil Datsun 88, mas. Kalau antum lihat, ini seperti ini, mas. Ini seperti ini, Datsun 88 ini. Mas. Ini kayak gini. Ya. Kayak ini. Nissan Datsun 88 truk. Ya, paham ya? Ya, karena sebagian ya Rizal aja belum lahir. Jadi kalau untuk membayangkan susah. Nah. Jadi saya saat itu ingatannya kuat. Sehingga yang disebut adalah paling kuat di situ adalah Datsun. Tidak menyebutkan Mercy, limousin dan yang lainnya. Walaupun untuk menyebutkan seperti itu bagi beliau mudah. Nah. Itu yang booming saat itu. Ya, yang booming. Lihada aidan qala ba'du ulama jawaban latifan. Dikatakan pula sebagian ulama jawaban yang latifan. Jawaban yang lembut di sini, inna makna qawlina, bahasanya makna perkataan kami adalah biduni takyifin, tanpa pembagaimanaan, laisa ma'nahu alla na'takida laha kaifiyatan. Jadi kalau misalnya sama, mas, antum coba membagaimanakan motor itu kayak apa, gimana kira-kira, mas, ada yang tahu? Yang tahu knalpotnya dibobok, mas. Ya. Dia akan bangga ketika orang lain melihat, mendengar knalpot yang seperti itu. Tapi kita doakan, kalau itu muslim, semoga Allah Azza memberikan hidayah kepadanya. Ya, kasihan. Orang-orang seperti itu adalah orang yang ingin, itu apa, mas? Bukan, sum'ah. Ya, karena kita hanya mendengar, mas. Amer ingin didengar. Itu sum'ah. Ya. Itu bukan apa, Mas? Hah? Intinya RC. Allahumma sta'an. Ya. Itu sebenarnya menyiksa diri loh, Mas. Antum tahu getarnya ini? Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr jantung itu di seperti itu tiap hari, itu remuk. Asli itu mas. Ada banyaklah kisah. Ya. Kenapa? Enggak pak. Ya. Kita tes aja. Motornya Pak Hadi dibobok selama sebulan. Kira-kira membuat jenengan lebih sehat, tidak ngantuan, kemudian kuat untuk bertengkrama dalam membaca kitab-kitab, baca Al-Quran. Kalau iya, nanti saya beliin bobokan yang paling top, pak. Ya. Langsung. Ya. Allahumma barik Pak Hadi. Nah, di sini jelaskan. Walihada aidan qala ba'dul ulama jawaban latifan, dikatakan di sini oleh sebagian ulama, ya, jawaban yang sangat halus, yaitu inna makna qalina biduni takyifin, bahwa makna perkataan kami tanpa pembagaimana, laisa ma'nahu alla na'taqida laha kaifiyatan, maknanya agar kita itu tidak berkeyakinan bahwasanya di situ ada pembagaimanaan, bal na'taqidu laha kaifiyatan, namun kita itu berkeyakinan, ya, berkeyakinan laha. Lahanya kemana ini mas? Ini lahanya kemana? Hanya ini kemana mas? Iya, sifat Allah. Ini kaitannya semuanya tentang sifat Allah azza wajalla. Ya, bal na'taqidu laha, ya, namun kita meyakini, ya, meyakini na'kidu na'taqida, ya. Jadi pertama laisa ma'nahu, maknanya adalah alla na'taqida laha kaifiyatan, agar kita tidak berkeyakinan bahwasanya sifat itu punya kaifiat. Bukan, justru di situ na'taqidu, bal na'taqidu, namun kita itu meyakini laha, bagi sifat-sifat itu kaifiyatan, itu punya kaifiat, punya pembagaimanaan. Lakinnal manfiyu ilmuna bil kaifiyati, namun al manfiyu yang ditiadakan di itu adalah ilmunya kita tentang kaifiat. Kita enggak tahu ilmunya. Li'anna istiwa Allah, li'anna istiwa Allahi alal arsy la syai'a. Karena istiwanya Allah azza wajalla di atas ars itu la syakka. Ya. Tidak diragukan lagi. La syakka anna lahu kaifiyatan, bahwasanya itu pasti ada cara bagaimananya. Lakin la ta'lam, namun engkau tidak tahu. Engkau tidak, oh la tu'lam afan. Ya. La tu'lam. Itu tidak diketahui. Ya. Tidak diketahui. Nuzuluhu ila sama'i dunya lahu, ya, baginya ada kaifiyatun, turunnya ke langit dunia itu ada, bagi Allah itu ada kaifiyatun, ada bagaimananya. Lakin la tu'lam, namun tidak diketahui, namun tidak diketahui. Li'annahu, ya, karena ma min mawjudin illa walahu kaifiyatun, tidaklah ada sesuatu yang ada wujudnya kecuali pasti di situ ada kaifiatnya. Lakinnaha qad takunu ma'lumatan, namun terkadang itu bisa diketahui. Wa qad takunu majhulatan, tapi terkadang tidak diketahui. Paham sampai sini? Nah, adzan dulu mas. Ya Allah. Nah, dengan sedikit. Su'ila Imam Malik rahimahullah. Imam Malik meninggal tahun berapa, Mas? 179. Nah. An qawlihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Ar-Rahman Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Di Thaha ayat 5. Kaifa istawa? Ketika Imam Malik ditanya tentang Ar-Rahman, Rabb yang maha pemurah, yang bukan bersemayam, itu dicoret juga, yaitu berada tinggi di atas arsnya. Nah, itu langsung ditanya, kaifa istawa? Bagaimana istawa? Bagaimana istawa? Nah, dan di sini dijelaskan, fa'atraqa malikun bira'sihi hatta 'alahul 'araqu. 'Alahul 'araqu. Fa'atraqa malikun bira'sihi. Artinya Imam Malik itu seolah-olah kepalanya kayak ditutuk-tutuk. Tapi juga atraqa ra'sa, maksudnya di sini juga langsung bingkrok gini. saking beratnya memikirkan itu, beliau menundukkan. Menundukkan kepalanya. Ya. Fatarqa Malikun bi ra'sihi hatta 'alahul 'araq. Sampai kemudian keringat itu mengalir. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian mengangkat kepalanya. Jadi bukan ini seperti dipukul, ya, kepalanya dipukul, bukan. Tapi maksudnya di sini seolah-olah, ya. Jadi saking, jadi kalau misalnya antum lihat mas, ya, ini kalau misalnya, ana sering keluar juga. Orang yang biasanya mikir seperti ini, ototnya keluar mas. Ini sebelah sini. Kemudian apa yang terjadi? Keringat. Maka ini kalau dipakai dalam ilmu terapi mas, ya, kata-kata atraqa ra'sahu itu ada maksud. Kenapa antum itu kalau membaca lebih suka dingkluk mas daripada dangak seperti ini mas? Dan ini capek seperti ini. Makanya kenapa orang tidur dingkluk mas? Ada yang tahu? Tanya Pak Hadi, jagonya. Ya, ini buat penyemangat, ya. Biar antum ketika tidur itu mengetahui hakikatnya. Bahwasanya ketika orang tidur dingkluk itu karena C7-nya ini ada. Leher itu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 mas. Sendi. Ya. Itu C7-nya itu membuka mas. Ketika antum gini, itu membuka. Dan pengaruhnya, oksigen itu masuk ke kepala, itu jauh lebih kencang. Sehingga nyaman. Maka ketika antum tidur, itu akan gini. Gak mungkin antum tidur itu gini. Dalam keadaan CC-nya itu ketekan kayak gini. Gak mungkin. Dia akan mencari antara sendi tadi, sesuatu yang paling longgar. Yang paling rileks, mas. Makanya ketika antum kepalanya itu ini kencang semua, antum tidur susah, mas. Kenapa? Asupan oksigennya gak lancar, mas. Enggak pernah berpikir seperti itu kan? Nah, makanya ini bil munasabah. Ini tentang atraqa. Tentang kondisinya Imam Malik itu menundukkan kepalanya agar bukan agar tidur bukan. Mikirnya itu bisa lebih kenceng fokusnya. Paham enggak, Mas? Iya. Makanya ketika pas ana baca ini, kemudian beberapa waktu yang lalu, ana sering membahas tentang ya terapi sama Pak Nowo juga, lombarik. Itu kaitannya dengan apa mas? Kaitannya dengan reposisi tubuh kita. Tulang-tulang kita itu terkadang pekerjaannya itu sangat berat. Dan ana sangat senang mempelajari ini ketika terinspirasi kejadiannya Bapak. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Beliau kena saraf kejepit, mas. Saraf kejepit itu sebenarnya permasalahannya tentang tubuh kita yang dipaksa ngoyo. Tidak pernah reposisi, tapi dipakai terus-menerus. Sehingga posisi-posisi tubuh itu tidak nyaman lagi, mas. Ya, sama di sini ada ya bapak-bapak kita yang tiap harinya kerjanya jauh. Ya, sehingga tubuhnya seperti ini. Seperti ini. Ini sudah tahunan. Nah, nanti semoga Allah Azza Jalla memberikan kemudahan kita di Sukran, kita akan bikin klinik terapi, Mas. Gratis buat masyarakat. Insyaallah bi'nillah. Dan semoga Allah memudahkan itu. Naktafi bihadil qudrah. Ini nanti karena penjelasan Imam Malik ini panjang dan ana pengin membuat beberapa faedah dari perkataan Imam Malik ini bukan hanya sekedar tadi C7 dan ngantukan tadi, bukan. Ya,